Mitra Bisnis Kompas menulis, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik sidang isbat hanya menghamburkan uang rakyat. Menurutnya sidang tersebut memakan dana hingga 9 miliar. Menteri Agama membantah dan mengatakan biaya yang dipakai tidak sampai 1 miliar. Namun katanya, jika memang perlu sampai 9 miliar, hal itu tidak masalah lantaran menyangkut kepentingan rakyat luas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Absar Abdallah. Pak Ulil, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya rasa posisi Pak Din itu memang terkait dengan posisi Muhammadiyah yang memang di dalam menentukan awal bulan itu punya metode yang berbeda. Saya kira soal dana itu bukan isu penting lah, itu hanya dicari-cari oleh Pak Din saja sebetulnya. Intinya adalah bahwa memang di kalangan umat Islam ini kan ada dua pendapat di dalam menentukan awal bulan, terutama awal bulan puasa dan awal bulan Syawal Lebaran ya. Ada yang memakai metode yang diikuti oleh Muhammadiyah melalui penghitungan kalender, memakai ilmu hitung kalender yang disebut dengan ilmu falak dalam Islam ya. Yang kedua, metode yang dipakai oleh NU, yaitu tidak memakai hitungan tetapi memakai metode ru'yah atau melihat bulan langsung, moon sighting ya. Saya kira Depak itu mencoba menggabungkan dua metode ini sih, tidak menegasikan satu pendapat begitu, mencoba dikombinasikan dengan mengundang sejumlah wakil dari berbagai ormas Islam dan para ilmuwan ahli astronomi juga diundang. Jadi sebetulnya posisi Depak itu sudah cukup berimbang dalam soal ini. Saya kira ya, ini menurut saya ingin menggarisbawahi bahwa sikap Depak di dalam soal perbedaan penanggalan ini itu cukup bagus. Dan kan Depak misalnya punya pendapat bahwa hari puasa dimulai hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juli. Tetapi Depak juga tidak menghalangi kelompok Islam lain yang punya pendapat berbeda. Jadi inilah menurut saya sikap yang seharusnya dipakai oleh Depak untuk melihat masalah-masalah perbedaan yang lain. Misalnya soal perbedaan antara kelompok Islam Sunni dengan Syiah, Sunni dengan Ahmadiyah. Kenapa cara yang serupa tidak bisa ditempuh? Jadi ya sudah, kalau ada umat yang punya pendapat berbeda dalam masalah agama, ya silakan saja, itu hak dari kelompok itu. Ya oke saja, pemerintah tidak mengatakan itu sesat, tidak mengatakan itu keliru atau apapun, dan diberikan hak Muhammadiyah untuk mengikuti pendapatnya itu. Nah, menurut saya mestinya sikap semacam ini yang dipakai Depak untuk menyikapi hal-hal yang lain gitu. Nah, ada yang mengatakan, pasti ada yang membantah saya, menyanggah saya dengan mengatakan, tapi kan soal awal puasa ini kan bukan soal akidah, soal doktrin, ini soal ritual. Tapi kalau soal Ahmadiyah, Syiah itu kan menyangkut keyakinan, sehingga sikapnya harus berbeda. Menurut saya justru, di dalam hal menyangkut keyakinan, toleransi yang dipertunjukkan oleh Depak dalam soal awal bulan puasa jauh lebih penting lagi. Karena kalau masalah keyakinan itu, kalau kita tidak toleran bisa menimbulkan konflik yang tidak sehat di masyarakat gitu loh. Justru di dalam masalah yang cukup serius seperti keyakinan itu, toleransi seperti ditunjukkan Depak dalam hal awal bulan puasa itu jauh lebih penting gitu. Selain itu Pak Din juga sempat menyampaikan bahwa sebenarnya Kementerian Agama tidak perlu melakukan sidang isbat kali ini. Seharusnya Kementerian Agama cukup menyampaikan lewat pernyataan pers di media bahwa karena hilal belum mencapai 2 derajat, maka awal Ramadannya jatuh pada hari Rabu kemarin. Bagaimana menurut Bapak? Kalau mengikuti metode yang dipakai oleh orang NU, ya tetap sidang ini perlu, karena perlu mendengarkan laporan orang yang melihat bulan kan. Kan nggak bisa, melihat bulan kan nggak bisa di atas meja, tapi harus terjun ke lapangan melalui alat tertentu atau yang lain. Jadi tetap sidang diperlukan. Saya merasa di dalam beberapa hal, saya menghormati sikap teman-teman Muhammadiyah ya. Tapi sikap mereka yang agaknya terlalu jengkel terhadap Depak dalam soal penentuan awal bulan ini, menurut saya dari tahun ke tahun kok makin keras ya. Menurut saya nggak terlalu baik gitu. Ya sudah, Muhammadiyah mengawali puasa dengan cara yang berbeda silahkan. Tidak usah terlalu mengolok-ngolok kelompok lain atau pemerintah yang punya metode yang berbeda. Ya silakan aja gitu loh. Menurut saya ya toleransi saja yang relevan dipakai itu ya. Demikian Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Absar Abdallah. Saya Wendy Lim.